Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita mengkaji kitab Ushul Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jalil Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita sudah melalui penjelasan dari al-asl al-awwal, prinsip pertama yang disebutkan oleh muallif di dalam kitab ini, yaitu prinsip at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal iqtida'u bihim, berpegang teguh dengan prinsip para sahabat, para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, dan meneladani mereka. Penting untuk kita ketahui yang merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip ini adalah wajibnya bagi kita untuk mencintai mereka, mencintai para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana merupakan mahabbatu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, merupakan ciri dari ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Sampai-sampai diriwayatkan dari Al-Imam Malik bin Anas, Imamu Daril Hijrah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, "Kana salaf, dahulu kaum salaf, para ulama salaf, yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakar wa Umar." Dahulu mereka kaum salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka kecintaan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kama yu'allimuna surah minal Qur'an, sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka tersebut surat dari Al-Quran. Demikian posisi penting mahabbatu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sampai-sampai Al-Imamu Malik menyatakan yang demikian. Dahulu salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mengajarkan mereka rasa cinta, atau sebagaimana mengajarkan kepada mereka surat dari Al-Quran. Sehingga posisinya sangat penting, kecintaan kepada para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana afdaluhum adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dan disusul oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka demikian, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita demikian meneladani salafun as-salihun di dalam mengajarkan dan menanamkan rasa cinta kepada anak-anak kita terhadap para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Sedini mungkin kita ajarkan kepada mereka, kepada anak-anak kita, rasa cinta kepada para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam dengan berbagai cara, ya. Mengenalkan nama-nama mereka, membacakan kepada mereka kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mana sangat banyak karya-karya para ulama mengisahkan tentang bagaimana perjalanan perjuangan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian, kita sibukkan anak-anak mereka, anak-anak kita untuk mempelajari kisah-kisah yang bermanfaat tersebut. Dan sekaligus kita harus membentengi anak-anak kita dari hal-hal yang menyibukkan mereka dari perkara-perkara yang bermanfaat tersebut. Jangan sampai kalbu-kalbu anak kita diambil, dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai kalbu anak kita, kecintaan di dalam kalbu-kalbu anak kita diambil oleh orang-orang kufar. Bagaimana caranya? Ketika anak-anak kita menyaksikan tontonan-tontonan yang tidak islami, media-media internet, atau media-media cetak, demikian, merenggut kalbu dan hati anak-anak kita sehingga mereka cinta kepada orang-orang yang orang-orang kufar, bahkan mengidolakan tokoh-tokoh pemain sepak bola yang notabene mereka adalah bukan dari kalangan muslimin, bahkan jelas-jelas dari kaum kufar. Naudzubillah, jangan sampai kecintaan anak-anak kita tersita untuk yang demikian ini. Begitu pula bentuk permainan misalnya, game-game. Nah, yang tentu saja kalau anak kita tersibukkan dengan hal-hal yang demikian ini, akan timbul mahabbah dalam kalbunya terhadap tokoh-tokoh pemeran dalam game tersebut, atau dalam film-film yang dia tonton. Maka hendaknya kita melindungi anak-anak kita dari yang demikian. Kalau kita sangat perhatian kepada anak-anak kita dari sisi fisik mereka, hari ini dia harus makan makanan yang bergizi, jangan sampai dia terkena penyakit fisiknya, jangan sampai badannya terluka, tergores sedikit pun, maka tentunya perhatian kita kepada kalbu-kalbu anak kita lebih besar daripada perhatian kita terhadap fisik-fisik mereka. Perhatian kita kepada kalbu-kalbu anak kita harus lebih besar, daripada perhatian kita kepada fisik-fisik mereka. Ala wa inna fil jasadi mudghah in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut saluhat, baik, maka akan baik pula seluruh tubuh. Adapun jika rusak, segumpal daging tersebut, maka akan rusak pula seluruh bagian tubuh. Ala wahiyal qalb. Tidak lain segumpal daging itu adalah qalbu. Qalbu. Nah. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari penyimpangan, selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari kecintaan-kecintaan orang-orang yang tidak disyaratkan bagi kita untuk mencintai mereka. Termasuk dalam hal kecintaan dan kecenderungan, maka kita hendaknya memperhatikan anak-anak kita. Jangan sampai kecintaan mereka, kecenderungan mereka dicuri oleh tokoh-tokoh yang tidak disyaratkan oleh Islam untuk mencintai mereka. Nah, demikian ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi penting bagi kita untuk menanamkan rasa cinta kepada para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, sekaligus kita wajib membentengi anak-anak kita dari hal-hal yang merusak kalbu mereka. Baik itu berupa tontonan, permainan, ya, dan segala bentuk fasilitas yang bisa mengantarkan kepada hal itu, ya. Maka hendaknya kita hindarkan anak-anak kita dari itu semua. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk ke dalam al-asl ats-tsani, prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip yang disebutkan oleh muallif Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam kitab ini. Qala rahimahullah, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Berkata muallif Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, wa tarkul bid'ah, prinsip yang kedua adalah meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan seluruh bid'ah adalah dhalalah, kesesatan. Al-bid'ah, lafaz al-bid'ah adalah bentuk jamak dari al-bid'ah. Al-bid'ah adalah bentuk jamak dari al-bid'ah. Apa itu bid'ah? Para ulama menjelaskan definisi dari al-bid'ah. Secara bahasa fil lughah, dalam bahasa Arab, makna al-bid'ah adalah al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Ini definisi bid'ah di dalam bahasa Arab, ya, secara bahasa. Maknanya adalah al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Menciptakan sesuatu tanpa ada contohnya. Ini ya, makna bid'ah secara bahasa. Menciptakan sesuatu tanpa ada contohnya. Oleh karena itu dalam sebuah ayat, Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dengan badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard, dialah zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dengan lafaz badi', ay mubdi'uha wa mujiduha ala ghairi mithalin sabiq. Menggunakan lafaz bada'a, ya, karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Adapun secara syariat, ya, secara istilah, ya, syara'an, makna bid'ah adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Huwa ihdatu amrin fid din walaysa minhu. Makna bid'ah secara istilah dalam syariat adalah ihdatu amrin fid din walaysa minhu, yaitu membuat-buat suatu amalan ibadah dalam agama ini yang mana amalan tersebut bukan berasal dari din. Membuat-buat suatu amalan ibadah ya, yang tidak ada contohnya, yang tidak disyariatkan. Demikian. Dan definisi bid'ah yang paling sering dinukil oleh para ulama ya, adalah definisinya, definisi bid'ah yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-I'tisam. Al-Imam Asy-Syatibi memiliki kitab yang berjudul Al-I'tisam, dan di dalamnya beliau menjelaskan makna bid'ah. Dan ini termasuk definisi bid'ah yang lengkap ya, yang paling mencakup. Beliau berkata, mendefinisikan al-bid'ah yaitu tariqatun fid din mukhtara'ah, tariqatun fid din mukhtara'ah, sebuah tata cara beribadah mukhtara'ah, yang dibuat-buat, yang dibuat-buat, sebuah tata cara peribadatan atau sebuah tata cara beribadah yang dibuat-buat. Tudahi syara', yang mana tata cara tersebut menyaingi syariat ya, menyaingi syariat. Yuqsad bisuluk 'alaiha al-mubalaghatu fit tadayyun. Yang mana tujuan pelakunya ketika dia melakukan bid'ah tersebut, tujuannya adalah al-mubalaghatu fit tadayyun, untuk mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam beragama ya, untuk berlebih-lebihan dalam beragama. Ini definisi al-bid'ah yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitabnya Al-I'tisam, sebuah tata cara beribadah yang dibuat-buat, yang menyaingi syariat, yang mana tujuan pelakunya adalah untuk berlebih-lebihan di dalam tadayyun ya, di dalam beragama. Yang mana ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bid'ah adalah hukumnya muharramah ya. Sehingga di sini salah satu prinsip dari prinsip-prinsip sunnah yang dikemukakan oleh Imam Ahmad adalah tarkul bid'ah, meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Karena sesungguhnya tadayyun, at-tadayyun beragama, tata cara beragama yang hak adalah jika tata cara tersebut memenuhi dua persyaratan ya, yang sering kita dengar, yaitu syarat yang pertama tajridu ikhlas, tajridul ikhlas lillahi, yaitu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa tajridu al-mutaba'ah li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya. dan mencocoki sunnah Rasul, mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam dalam tata cara tersebut. Ini syarat mana tata cara ibadah bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu jika dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika hilang salah satu syarat dari kedua syarat ini, maka ibadah tersebut tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah hafizahullah ta'ala, wa qala ahlul ilm aidan, berkata para ulama ahlul ilm, al-a'mal arba'atu asnaf, amalan-amalan itu ada empat jenis, ya. Amalan-amalan itu ada empat jenis, baik itu dari ucapan, amalan yang bentuknya ucapan maupun perbuatan. Jenis yang pertama, makana khalisan lillahi wa sawaban ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jenis yang pertama adalah amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa sawaban, dan mencocoki sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Ini adalah amalan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis yang kedua, makana khalisan walaysa sawaban ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak mencocoki sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka ini amalan yang tertolak. Amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna bahwa raddun." Barang siapa yang beramal laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari kami, bahwa raddun, maka amalan tersebut ai mardud, tertolak. Tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahdatha min amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Dan dapat menyebutkan barang siapa yang membuat-buat suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, fa huwa raddun, maka amalan tersebut raddun, ay mardudun, tertolak. Ya. Jadi ini jenis yang kedua amalan. Walaupun sahibu hadzal amal mukhlishan lillahi azza wajal, walaupun pelaku bid'ah ini ketika mengamalkan amalan bid'ah tersebut ikhlas, ya, semata-mata mengharap wajah Allah di dalam amalannya, dia tidak riya, tidak sum'ah, sama sekali tidak terbesit di dalam hatinya riya maupun sumah, tidak ingin pujian ketika melakukannya. Ya. Tapi amalan yang dia lakukan tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari sunnah Rasul, tidak mencocoki sunnah Rasul, maka amalan tersebut tetap tertolak, walaupun pelakunya ikhlas. Jenis yang ketiga, amalan makana sawaban ala sunnati ala sunnah walaysa khalisan, amalannya mencocoki sunnah secara zahir, ya, akan tetapi pelakunya tidak ikhlas ketika mengerjakannya, maka ini juga amalan yang tertolak, ya. Amalan yang tertolak, baik itu karena riya ketika melakukannya atau sum'ah, atau ingin mendapatkan, ya, bagian dari dunia dengan amalan yang dilakukan itu, maka amalan tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka, aku adalah yang tidak butuh terhadap persyirikatan. Faman amila amalan syaraka bi, faman amila amalan yushriku bi, yushriku ma'ya bi ghairi, taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang mana dalam amalan tersebut dia menyekutukanku dengan sesuatu, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah tidak butuh terhadap suatu amalan yang pelakunya berbuat syirik di dalam amalan tersebut, walaupun mencocoki sunnah amalannya. Ya. Tapi kalau amalan tersebut tidak dibangun di atas ikhlas untuk mengharap wajah Allah, untuk mengharap ridha Allah semata, maka Allah tidak butuh terhadap amalan tersebut. Begitu juga amalan thalabul ilm. Ya. Thalabul ilm, sebuah amalan ibadah. Namun bila tidak dibangun di atas ikhlas, maka mardud, tertolak. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man talabal ilma liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah, au kama qala alaihi salatu wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu yang mana di dalam menuntut ilmu tersebut dia ingin mendapatkan aradan minad dunya, harta benda dunia maupun perkara-perkara duniawi, maka dia tidak akan bisa menghirup bau wangi jannah, syurga. Nah, jenis yang terakhir dari amalan-amalan adalah makana ghaira khalisin lillah walaysa sawaban ala sunnah. Ini yang paling jelek, ya. Tidak ikhlas dan juga tidak mencocoki sunnah, ya. Tidak ikhlas pelakunya maupun dan tidak mencocoki sunnah, maka tentu amalan tersebut tertolak. Ikhwani fillah barakallahu li wa lakum. Kemudian Syekh Ubaid al-Jabiri dalam syarahnya menjelaskan, wa min huna yadhhar lana annal mubtadi'ata qisman. Dari sini tampak bagi kita bahwasanya mubtadi'ah, Para ahlul bid'ah itu ada dua jenis. Ini penting untuk kita pahami baik-baik. Bahwasanya annal mubtadi'ata qisman, bahwasanya ahlul bid'ah, pelaku bid'ah itu ada dua jenis. Yang mana jika kita mengetahui pembagian ini, kita akan insyaallah ta'ala akan terbimbing di dalam bersikap. Bagaimana kita bersikap kepada seorang pelaku bid'ah akan terbimbing di atas cahaya ilmu, ya, dengan mengetahui pembagian ini. Kita sikapi seseorang sesuai dengan kondisinya. Tidak kita pukul rata, ya, tapi kita lihat kondisi orang tersebut sehingga kita menyikapinya sesuai dengan kondisinya. Dalam hal ini adalah ahlul bid'ah, pelaku bid'ah. Ada dua jenis. Yang pertama, sahibu hawa mu'anid. Sahibu hawa mu'anid. Jenis yang pertama adalah sahibu hawa. Pengikut atau pengekor hawa nafsu. Mu'anid, yang suka menentang memang. Jenis yang pertama adalah sahibu hawa pengekor atau pengikut hawa nafsu yang tipenya adalah mu'anid, suka menentang. Kemudian jenis yang kedua, jahil, orang yang jahil, pelaku bid'ah tapi jahil. Maka dari kedua jenis mubtadiah ini, kita akan beda di dalam menyikapi mereka. Fal jahil, kita mulai dari cara menyikapi seorang pelaku bid'ah yang dia adalah orang yang jahil. Maka bagaimana kita menyikapi mereka? Fal jahil haqquhu 'alaina an-nushhu wa at-ta'lim. Seorang pelaku bid'ah yang ternyata dia adalah seorang yang jahil, tidak berilmu, hanya sekedar ikut-ikutan, ya. Hanya sekedar ikut-ikutan, ya. Apa jari ini Pak Yai katanya, sekedar ikut-ikutan, tapi enggak punya ilmu dia, ya. Hanya sekedar taklid. Maka hak mereka atas kita, ya. Mereka punya hak atas kita yang harus kita tunaikan sesuai dengan kemampuan kita, ya, adalah an-nushu, nasihat. Nasihat yang harus kita sampaikan kepada mereka, itu adalah hak mereka yang harus kita tunaikan, ya, sesuai dengan kemampuan kita. An-nushu, nasihat wa ta'lim, mengajarkan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka bahwasanya amalan tersebut adalah bid'ah. Tentunya penyampaian ini, penyampaian nasihat ini dan ta'lim ini, ya, adalah dengan hikmah, dengan bimbingan dan tata cara yang telah dituntunkan oleh syariat. Fa idza qamat 'alaihil hujjatu, dan jika telah tegak hujjah atasnya, telah dijelaskan kepadanya, sudah kita berikan nasihat, sudah kita jelaskan amalan ini tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada dalilnya, sudah kita jelaskan dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan lemah lembut, rafa'na aidina anhu, setelah sampai hujjah kepadanya, telah sampai nasihat dan penjelasan kepadanya, namun dia tetap bersikeras melakukan amalan bid'ah tersebut, ya, rafa'na aidina, maka kita mengangkat kedua tangan kita, ya. Angkat tangan maksudnya, menyerah kita, ya. Walhaqnahu bid-dhalal, dan kita gabungkan dia dengan ad-dhalal, kesesatan, ya. Maksudnya, ya, dihukumi sebagai ahlud dolal, orang-orang yang menyimpang. Ini jika sudah tegak kepadanya hujjah, sudah disampaikan nasihat, sudah disampaikan kepadanya penjelasan, ya, sudah tegak hujjah, namun dia tetap bersikeras di atas penyimpangannya dan kesesatan yang dia lakukan, maka kita alhaqnahu bid-dolal, kita hukumi dia sebagai ahlud dolal. Tapi syaratnya apa? Sudah sampai kepadanya nasihat. Ya. Nah, ini jenis yang pertama, yang jahil. Adapun jenis yang kedua, sahibu hawa, mu'anid, pengekor hawa nafsu, pengikut hawa nafsu yang suka menentang. Wa ma sahibu hawa fal wajib at-tahdhir minhu. Ini bagaimana cara kita menyikapi seorang pengekor hawa nafsu yang mu'anid, suka menentang memang, ya. Cara kita menyikapi mereka adalah wajib bagi kita untuk at-tahdhir minhu, untuk memperingatkan manusia dari orang tersebut, hati-hati dari si fulan, ya. Dia memiliki penyimpangan dalam bidang ini, ya. Kita jelaskan kepada umat, kepada manusia, ya, rahmatan lahu, karena kita sayang, rahmah kepada mereka, ya. Jangan sampai mereka terbawa dengan penyimpangan dan kesesatan tersebut. ya. Dan ini perkara hal ini ya terkait dengan cara menyikapi sahibu hawa ini akan datang penjelasannya secara lebih rinci insyaallah pada tempatnya insyaallah ya. Namun secara umum demikian, jika orang pelaku bid'ah tersebut tipenya adalah sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, mu'anid, suka menentang, maka yang wajib adalah at-tahdhir minhu. Yang wajib adalah memperingatkan manusia darinya. Dan tentunya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembalikan urusan kepada ahliha. Kita kembalikan segala permasalahan kepada orang yang memang berkompeten di dalam bidangnya. Tidak semua orang berhak mentahdir si fulan ya, tidak ya. Permasalahan tahdir adalah permasalahan yang rumit dan permasalahan yang penting ya, tapi cukup riskan sehingga perlu kita kembalikan kepada ahlinya. Nah, demikian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara bid'ah ya, di sana banyak syubhat ya, yang dilontarkan oleh para ahlus syubhat ya. Untuk mengaburkan kita dari prinsip ini, prinsip tarkul bid'ah, prinsip meninggalkan perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Tuh lihat orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, toh mereka juga pakai HP, toh mereka juga pakai komputer. Bukankah itu di zaman Rasul tidak ada? Ini syubhat mereka. Jadi komputer sama HP dan sebagainya, mobil, segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul itu juga bid'ah. Toh mereka juga masih make. Enggak konsisten mereka itu. Ya, sebagian ahlus syubhat melontarkan syubhat yang demikian. Ya. Untuk mengaburkan prinsip ini. Maka bagaimana cara kita menjawabnya? Ya. Cara kita menjawabnya adalah bahwasanya al-bid'ah yang dimaksud di sini, bid'ah yang dilarang secara syariat adalah al-bid'atu fid-din. Bid'ah dalam permasalahan agama, dalam tata cara ibadah, inilah yang dilarang. Adapun bid'ah dalam permasalahan duniawi, ya, maka itu bukan dinamakan bid'ah. Ya. Mungkin bid'ah lughatan secara bahasa. Namun bukan bid'ah yang dimaukan secara syariat. Bukan bid'ah yang dimaukan secara syariat. Bisa dipahami ya. Hal ini lebih bisa kita pahami ketika kita memegang sebuah prinsip atau kaidah. Ya. Minal qawaidil fiqhiyah, dari kaidah-kaidah fikih. Dua kaidah yang akan kita sebutkan, yang dengannya kita akan berpegang padanya ya. Sehingga tidak rancu bagi kita antara perkara ibadah dan perkara muamalah, perkara adah. Kaidah yang pertama yang disebutkan oleh para fuqaha ya, para ulama kita, anal asl fil ibadat al hadr awil mana illa binas. Annal asla fil ibadat al hadr wal mana illa binas, bahwa hukum asal dari segala bentuk ibadah, segala tata cara ibadah, segala amalan ibadah adalah al hadr, dilarang, awil mana ya, terlarang, dilarang. Illa binas, kecuali jika ada nas, dalil yang mensyariatkan amalan tersebut, yang mensyariatkan tata cara tersebut. Ini dalam permasalahan apa? Permasalahan ibadah, ya. Hukum asal ibadah adalah terlarang, dilarang. Ini hukum asalnya. Kecuali ada nas, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut disyariatkan. Ya. Baik dalil itu dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi seluruh bentuk ibadah hukum asalnya adalah dilarang. Kecuali ada nas. Nah. Bagaimana tata cara kita sholat, ya, yang kita praktekkan sehari-hari, ya. Hukum asalnya adalah dilarang sampai ada dalil yang menunjukkan, yang menjelaskan tata caranya demikian dan demikian, ya. Tata cara sholat demikian dan demikian, ya. Tidak boleh seorang melakukan sholat sekehendak dirinya, ya. Tidak boleh, ya. Harus sesuai dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan tentang tata cara sholat tersebut. Ya. Demikian. Antum kiaskan, bisa dikiaskan pada permasalahan-permasalahan yang lainnya. Nah. Dan kaidah yang kedua, annal asla fil adat wal muamalat al ibahah. Illa binas. Al-asla fil adat wal muamalat al-ibahah illa binas. Sebaliknya, ya. Kalau yang tadi hukum asal dari perkara ibadah adalah dilarang kecuali ada nas, ada dalil. Kalau dalam permasalahan adat, ya. Adat itu perkara sehari-hari, ya. Makanan, minuman, pakaian, ya, muamalah, ya, muamalah kita dengan orang lain, dengan manusia, ya, bagaimana tata cara kita bermuamalah dengan manusia, dengan orang lain, hukum asalnya adalah ibahah, dibolehkan. Hukum asalnya dibolehkan, illa binas, kecuali ada dalil, ada nas yang melarang hal tersebut. Nah, sebagaimana disebutkan dalam mantumah, ya, yang disusun oleh Syekh As-Sa'di Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, dalam prinsip ini, wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal dari perkara-perkara adat, ya, kebiasaan sehari-hari, ya, perkara duniawi, ya, bukan perkara ibadah, ya. Hukum asal dari perkara duniawi, kebiasaan-kebiasaan duniawi adalah ibahah, dibolehkan hatta yaji'a shariful ibahah, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut dilarang, ya. Hal tersebut dilarang. Nah, ini, ya. Dua prinsip ini, dua kaidah ini yang kita pegang sehingga tidak rancu bagi kita antara bid'ah yang sifatnya duniawi dan bid'ah di dalam perkara agama. Segala sesuatu perkara dunia, perkara duniawi, walaupun tidak ada di zaman Rasul, tidak pernah didapati di zaman Rasul, maka hukum asalnya adalah ibahah, dibolehkan. Kecanggihan teknologi, penemuan-penemuan terkini, terbaru dalam urusan duniawi, hukumnya boleh, ya. Tidak dilarang, ya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut dilarang secara syariat, ya. Mungkin ada madarat, ya, yang mana madaratnya lebih besar daripada maslahatnya, ya. Maka dilarang. Misalnya televisi, ya. Televisi termasuk penemuan terbaru dalam bidang teknologi. Namun para ulama mengharamkan jika madorotnya lebih besar daripada maslahatnya. Dan tentunya ana yakin semuanya menyetujui jika kita mengatakan televisi madaratnya lebih besar. Dan ini kita rasakan bersama, ya. Maka para ulama mengharamkan, menghukumi televisi adalah haram. Karena apa? Madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Adapun hukum asal dari penemuan teknologi, ya, kemajuan teknologi adalah ibahah, dibolehkan. Sampai ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut dilarang, ya. Nah, berbeda dengan perkara ibadah. Kalau perkara ibadah sebaliknya, hukum asalnya adalah dilarang. Sampai ada dalil yang menunjukkan hal tersebut disyariatkan untuk dilakukan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kullu bid'atin dolalah, ya. Perkataan muallif yang berikutnya setelah menyebutkan tarkul bid'ai wa kullu bid'atin dolalah, ya. Prinsip yang kedua ini adalah meninggalkan perkara-perkara bid'ah, dan setiap perkara bid'ah adalah dolalah, kesesatan, ya. Kenapa kita mengatakan bahwasanya kullu bid'atin dolalah, setiap perkara bid'ah adalah dolalah, kesesatan? Dijelaskan oleh Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, kullu bid'atin dolalah, limada? Setiap perkara bid'ah adalah dolalah, kesesatan dan penyimpangan. Kenapa? Awalan, yang pertama. Alasan yang pertama, kenapa kita mengatakan bahwasanya kullu bid'atin dolalah, setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Alasan yang pertama adalah tahdhiru nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Tahdhir, peringatan yang telah disampaikan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Bahasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, ya. Wa kullu dalalatin finnar. Dalam hadis Al-Irbad ibn Sariyah pula, ya, yang sering kita dengar, ya, tentang wasiat Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam diminta para sahabatnya untuk menyampaikan sebuah wasiat, ya, di akhir wasiat tersebut beliau menyampaikan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dhalalah. Ya. Lafaz yang tegas dari Rasulullah alaihi salatu wasalam bahasanya wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah, setiap perkara bid'ah adalah dhalalah, kesesatan. Ditakkid, dikuatkan dengan lafaz kul, ya, wa kullu, dan seluruh perkara bid'ah adalah sesat. Inilah bid'ah yang dimaukan secara syariat, ya. Oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan wa kullu bid'atin fiddin, ada qaidnya, ditambahkan qaid, ya, keterangan tambahan, wa kullu bid'atin fiddin, bid'ah dalam urusan agama. Itulah yang dimaksud dalam hadis-hadis Rasul, ya, yang menyebutkan tahdir, peringatan dari bid'ah. Yang dimaksud bid'ah adalah fiddin, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Itulah yang dilarang. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap perkara bid'ah dalam agama adalah kesesatan. Jadi tidak ada yang namanya di sana bid'ah hasanah. Tidak ada yang di sana namanya bid'ah hasanah. Lah, kita katakan kullu bid'atin dolalah, sebagaimana nas dari ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam, seluruh bid'ah adalah kesesatan. Jadi tidak ada di sana yang namanya bid'ah hasanah. Nah, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan prinsip ini, atau sebelumnya kita lanjutkan, ya. Tadi alasan yang pertama, kenapa kita katakan kullu bid'atin dhalalah. Alasan yang pertama tadi adalah karena telah datang peringatan dan tahdzir dari Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwasanya kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru yang diadakan dalam urusan agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh perkara bid'ah adalah dhalalah, kesesatan. Alasan yang kedua kenapa kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah adalah li'annaha yatarattab 'alaiha anna ad-dina naqis, yakni yatarattab 'alaiha lawazim minha anna ad-dina naqis aw annahu yaqbal az-ziyadah wan naqs, wa hadha batil, hadha ta'nun fillahi wa ta'nun fi rasulillahi wa ta'nun fi as-sahabah wa ta'nun fi a'immatil huda wad-din ba'da dhalik. Subhanallah, ya. Alasan yang kedua kenapa kita mengatakan bahwasanya seluruh perkara bid'ah adalah dhalalah, kenapa? Karena konsekuensi dari dibolehkannya bid'ah, ketika perkara bid'ah tersebut dibolehkan, maka konsekuensinya adalah berarti agama itu naqis, berarti agama Islam itu naqis, kurang, bukan agama yang sempurna, karena masih harus ditambah ataupun dikurangi. Karena masih harus ditambah maupun dikurangi. Ini konsekuensi jika kita membolehkan perkara bid'ah. Berarti agama ini, syariat ini belum lengkap, belum sempurna. Karena masih butuh adanya pengurangan dan penambahan. Wa hadza batil, dan ini adalah kebatilan. Hadza ta'nun, bahkan ini adalah ta'n, celaan kepada Allah, celaan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan celaan kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, wa ta'nun fi aimmatil huda waddin ba'da dzalik, dan juga celaan kepada para imam-imam, para ulama setelah mereka. Konsekuensi yang sangat besar, ya, jika perkara bid'ah itu dibolehkan, kita mentoleransi perkara bid'ah, konsekuensinya adalah demikian, berarti agama itu belum sempurna. Agama Islam ini masih butuh adanya penambahan. Dan ini adalah batil. Bahkan ini adalah termasuk celaan kepada Allah dan celaan kepada Rasulnya, serta celaan kepada para sahabat dan para imam-imam, para ulama rahimahumullahu jami'an. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, agama ini telah sempurna, tidak butuh adanya penambahan maupun pengurangan. Syariat ini telah sempurna. Ya. Demikian. Dan bid'ah, orang-orang para pelaku bid'ah telah menyelisihi ayat ini. Ya. Telah menyelisihi ayat ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala ketika menjelaskan prinsip ini, beliau menyampaikan sebuah peringatan, ya, tentang sebagian orang yang membagi bid'ah menjadi lima macam, ya. Membagi bid'ah menjadi lima macam sesuai dengan hukum-hukum syariat. Hukum syariat itu ada berapa macam? Ada lima, ya. Wajib, mustahab, mubah, muharram, dan makruh. Ini hukum syariat, ada lima. Sebagian orang membagi bid'ah sesuai dengan pembagian hukum syariat ini. Jadi di sana ada yang namanya bid'ah wajibah, ada bid'ah yang mustahabbah, ada bid'ah yang mubahah, ada bid'ah yang muharramah, ada bid'ah yang makruhah. Mereka bagi bid'ah itu dengan lima macam sesuai dengan pembagian hukum syariat. Apakah pembagian seperti ini benar? Maka jawabannya adalah tidak. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, wa minhum man yuqassim al-bid'ah ila wajibat wa mustahabbat wa makruhat wa muharramat. dan sebagian mereka, sebagian orang membagi bid'ah menjadi wajib, mustahab, makruh, muharram, yaitu sesuai dengan pembagian hukum syariat yang lima tadi yang sudah kita sebutkan. Wa hadza ghalat, dan ini adalah pembagian yang salah, pembagian yang keliru. Dan ini sering kita jumpai, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Orang-orang sufi, ya, yang banyak di negeri kita ini, di antara prinsip mereka adalah mereka meyakini bahwasanya bid'ah itu ada lima macam. Jadi enggak semua bid'ah itu sesat. Mereka meyakini demikian. Adapun hadis Rasulullah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah, kesesatan, mereka takwil-takwil, mereka seret-seret, ya. Nah, karena mereka meyakini apa? Bid'ah itu ada lima macam, ada yang wajib, ada yang mustahab, ya. Nah, maka bantahannya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Rabi hafizahullah di sini, hadza ghalat, pembagian bid'ah semacam ini menjadi lima macam ini adalah pembagian yang ghalat, salah dan keliru. Fa innal wujub la yathbut illa bidalil. Ini alasannya kenapa kita katakan bahwasanya pembagian bid'ah menjadi lima macam ini adalah salah. Alasannya adalah fa innal wujub la yathbut illa bidalil, karena perkara wajib itu la yathbut, tidak sabit, tidak bisa kita katakan suatu perkara, suatu amalan itu wajib kecuali ada dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Faida tabata ma yusammihi bid'ah biddalil al-mujib fahadihi laisa bid'ah. Nah, perkara wajib itu harus ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut wajib. Sehingga apa-apa yang mereka sebutkan, oh ini jenis bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib, kalaupun memang benar hal tersebut wajib, ya. Kalau memang benar hal tersebut wajib, ya, dan ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya hal itu wajib, maka tidak kita katakan atau tidak kita sebut hal itu sebagai bid'ah, karena ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal itu wajib. Jadi bukan bid'ah wajibah. Ya. Nah, demikian. Seperti permasalahan al-maslahah al-mursalah. Istilah al-maslahah al-mursalah ini yang sering dipakai oleh orang-orang ahlud dolal untuk melegalkan bid'ah. Maslahah mursalah, maslahah mursalah. Nah, pembahasan lebih rinci tentang maslahah mursalah pada tempatnya, pada pembahasan usulul fiqh. Al-muhim, yang terpenting adalah kita pahami, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahasanya pembagian bid'ah menjadi lima macam ini adalah pembagian yang keliru, ya. Kalaupun memang benar yang mereka maksud bid'ah wajibah atau bid'ah mustahabbah tadi, memang betul-betul wajib maupun mustahab, ya, dan ada dalilnya yang menunjukkan hal itu wajib maupun mustahab, maka tidak kita katakan itu sebagai perkara bid'ah. Bahkan itu adalah perkara sunnah, karena ada dalilnya. Nah, jadi sekali lagi, hadza taqsim ghalat, pembagian bid'ah menjadi lima macam ini adalah pembagian yang keliru dan salah. Nah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala pada prinsip yang selanjutnya. Tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Naam. Naktafi bi hadzal miqdar, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.